Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita merujuk sedikit sebelum kita lanjutkan dan menunggu ikhwah yang lainnya. Telah kita lewati bahwasanya dalam kita membantah dan dalam kita menetapkan, yaitu membantah orang-orang ahlu ta'wil, ta'til dan sebagainya, serta dalam kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh untuk kita rad wa ta'wil wa tashbih wa tamthil. Kita tetapkan tanpa itu semua, tanpa adanya rad wa ta'wil wa tashbih wa tamthil, dan yang aula untuk dikatakan tanpa tamthil. Tanya, apa makna rad? Makna menolak di sini secara bahasa, rad menolak. Apa maknanya? Antum, Abu. Orang artinya mengingkari atau mendustakan. Baik. Ar-rad menolak di sini artinya apa? Mengingkari ataupun mendustakan. Yaitu mengingkari sifat-sifat Allah SWT atau mendustakannya. Apa contohnya? Bentuk seseorang mendustakan atau mengingkari sifat Allah. Apa contohnya? Dinafikan dari sifat jihad, dikatakan apabila kita mengatakan orang-orang jihad berarti kita mutasyabih. Baik. Itu seseorang mengatakan umpamanya dengan perkataannya dia berbicara bahwasanya Allah tidak memiliki tangan. Ini bentuk apa? Mengingkari atau mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah dengan dia mengatakan Allah tidak memiliki tangan secara hakikat ataupun kiasan. Maka ini bentuk dia mengingkari dan mendustakan, karena Al-Quran telah berbicara tentang tangan Allah. Hadis demikian pula. Ya. Apa hukumnya? Bu Yusuf, orang yang terjatuh ke dalam rad, takdzib wal inkar terhadap sifat Allah. Hukumnya kufur mutlak. Mutlak atau tafsil? Muhammad, hukum orang yang terjatuh dalam takdzib wal inkar, mengingkari dan mendustakan sifat Allah Subhanahu wa taala, kufur tadi. Atau ada pendapat lain? Ingat apa hukumnya orang yang mendustakan dan mengingkari sifat Allah SWT? Kurang, anak belum hafal namanya, nanti dicatat nama-namanya. Betul tentu, Abu. Yang belakang, Abu. Hah? Fadlan. Kufur. Mutlak. Mutlak. Tanpa ada rincian. Baik. Apa? Abu Bayhaqi. Apa rinciannya? sahibi. Masih ingat antum? Lukman. Baik. Apa Lukman? Hukum orang yang menistakan dan mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Mana Muhyiddin? Kan. Sakit sudah. Ya, khair insyaallah. Tafsir yang betul, ya. Dia hukumnya kufur. Cuma ingat, ba'da ayu arraf wa yu'allam, setelah diperkenalkan kepada dia dan diajari, ditegakkan hujjah. Dan juga ba'da intifail mawani, setelah tidak adanya faktor-faktor penghalang untuk dia dikufurkan, serta dia bodoh ketika mendustakan dan mengingkarinya, ataupun taksa dia mengucapkan seperti itu, ada yang memaksanya, ataupun dia memiliki syubhat yang syubhat tersebut masih bercokol dalam otaknya, belum hilang, belum lepas. Itu hukum yang terjatuh dalam ar-rad, at-takdzib wal inkar. Kemudian yang kedua, at-ta'wil. Ma makna ta'wil? Patri, apa makna ta'wil? Menurut antum saya yang muda. Itu tashbih atau tamthil. Ini ta'wil. Rad tadi mengingkari, mendustakan. Pak Ali, siapa namanya? Pak Ali, apa makna ta'wil? Ta'wil di sini. Apa maknanya? Menafsirkan dalil-dalil sifat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Baik, kita menafsirkan sifat-sifat Allah SWT dengan tafsiran yang tidak dikehendaki dan diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ya, ini makna ta'wil yang tercela. Meskipun di sana ada makna ta'wil yang terpuji dan digunakan oleh para salafun salih, itu ta'wil bermakna tafsir yang sahih. Baik. Tapi tatkala ta'wil ini digunakan dan dipakai oleh ahlul bid'ah wal ahwa, maknanya menafsirkan sesuatu, baik itu sifat Allah SWT dan yang lainnya, dengan tafsiran yang tidak diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya serta para sahabat tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Tanya. Ta'wil ada berapa macam? Fadal yang belum ditanya. Abu, ada? Ta'wil ada? Ada dua, tercela dan terpuji. Tapi benar. Ada lagi? Ada berapa pembagian lagi? Ta'wil secara umum. Ya, ada berapa? Tiga. Taib. Apa saja? Ta'wil berdasarkan istihad dengan niatan yang baik, ada berdasarkan ta'asub, dan ada yang ta'asub fanatik buta. Yang pertama dulu. Ya. Ta'wil dikarenakan istihad atau niat yang baik. Ya, tidak ada ta'asub pada suatu madhab, atau tidak ada dikarenakan hawa nafsu, maka apa hukumnya? Ta'wil menafsirkan kepada tafsir yang salah, yang keliru, tetapi karena ijtihad, bukan fanatik buta, bukan ta'asub madhab, dan dia ketika datang al-haq dimungkinkan rujuk kembali kepada tafsir yang benar. Apa hukum yang seperti ini, yang terjatuh ke dalam ta'wil seperti ini? Dia berdosa, itu ma'fu, ya, dimaafkan, ditolerir istilahnya seperti itu. Tanya. Dan yang kedua, yang lainnya, Jenis ta'wil? Ta'asub. Ya, ta'wil dikarenakan ta'asub, fanatik buta atau mengikuti satu mazhab. Terus? Tapi ada kesesuaian dengan bahasa Arab, maka dari sisinya ada kesesuaian dengan bahasa Arab, maka dia terhukum fasik. Taib. Ya, tetapi apa? Meskipun dia ta'wilnya, tafsir, menafsirkan kepada yang salah, didasari dengan fanatik ataupun didasari karena suatu madhab tertentu ataupun karena hawa nafsu, tetapi ada sisi kemiripan, kesamaan apa yang dia tafsirkan dengan bahasa Arab. Ya, seperti yad, dia tafsirkan nikmat atau quwwah. Ini ada dari sisi bahasa Arab. Maka hukumnya, kata Syekh, fasik. Fasik mutlak. Fasiknya mutlak atau tidak? Ada yang mengomentari? Fadlan. Fasiknya dalam tanda kutip. Ya, pada dasarnya fasik orang yang seperti ini. Kalau dia tafsirkan suatu lafaz kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah SWT, tapi ada sisi kemiripan dari segi makna bahasa Arab, maka dasar pertama atau hukum pertama orang seperti ini fasik. Kecuali jikalau apa yang dia tafsirkan terjatuh pada naqs wal aib, ya, kurang dan sebagai cacat bagi Allah SWT, celak bagi Allah SWT, maka dia kufur. Sebagaimana dia tafsirkan yad kepada ni'mah, ini mengandung celak dan kurang bagi Allah SWT. Karena jika Allah SWT di situ memiliki dua tangan, dia tafsirkan apa? Dua nikmat. Ya, yadan bukan dua tangan tapi dua nikmat. Sehingga dia apa? Menganggap bahwasanya nikmat Allah itu sedikit, cuma dua. Maka ini apa? Naqs wal aib. Sehingga terjatuh ke dalam kufur. Yang ketiga, ta'wil yang ketiga, tak masuk fanatik buta yang tak ada pemiripan sama sekali dengan makna bahasa Arab ataupun arti yang sesungguhnya. Baik, apa hukumnya? Hukumnya kufur menurut beliau Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ya, kalau dia terjatuh ke dalam ta'wil, tafsiran yang keliru, yang salah, yang tidak diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya serta salafun salih, dikarenakan hawa nafsu, fanatik buta, dan tidak ada sisi kemiripan dari bahasa Arab, maka dia kufur. Karena hakikatnya takdzib wal inkar, menustakan dan mengingkari terhadap Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, makna tashbih wa tamthil, ada kemiripan, ya, dan juga ada perbedaan sedikit nanti. Apa makna tashbih atau tamthil? Dan utamanya untuk kita mengatakan tamthil karena datang nas di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Adapun tashbih tidak datang dalam lafaz Al-Quran. Apa makna tashbih wa tamthil? Fadhlan yang belum. Abu, ini yang belakang antum. Yang pinggir Abu Baihaqi. Ah, siapa? Fadhlan. Makna tashbih atau tamthil? Menyerupakan apa? Siapa? Menyerupakan siapa dengan makhluk? Allah SWT dengan makhluk. Jadi menetapkan ada yang sama, ada yang serupa, ya, ada yang sebanding, setingkat dengan Allah SWT dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah SWT, dia tetapkan kepada yang lainnya. Baik, dan sudah kita katakan bahwasanya tamtsil atau tasybih terbagi menjadi tiga. Tasybihul makhluk bil khaliq, merupakan makhluk dengan khaliq, dengan penciptanya, dengan Allah SWT. Seperti perkataan orang-orang Nasara, Isa huwallah. Isa huwallah. Mereka mengatakan Isa adalah Allah. Baik. Ataupun tasybih khaliq bil makhluk, menyerupakan makhluk, menyerupakan khaliq, pencipta Allah SWT dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Seperti perkataan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan inna Allah faqirun wa nahnu agniya, sungguhnya Allah itu fakir, ya, adapun kami kaya. Mereka serupakan Allah SWT dengan makhluk yang fakir. Dan juga tashbih atau tamthil al-khaliq Allah SWT bil-mumtani'at wal-ma'dumat, perkara-perkara yang terlarang, yang tidak ada, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah dan yang lainnya, bahwasanya Allah SWT laisa bimawujud wala adam. Coba antum perhatikan, mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak ada dan juga tidak enggak ada. Gimana perkataan mereka? Ya. Allah laisa bimawujud, berarti tidak ada, dan juga wala adam, dan juga tidak hilang. Bingung akidah seperti ini, menyerupakan Allah SWT dengan perkara-perkara yang terlarang ataupun yang tidak ada. Apa perbedaan antara tasybih dengan tamtsil? Siapa yang masih ingat perbedaan tasybih dengan tamtsil? Secara makna tadi sama, cuma ada sisi perbedaan. Saya ingat, tafsir. Tafsir harus sama dari semua sisinya, sedangkan tafsir hanya sebagiannya saja. Tuhin. Hasan. Adapun tafsir, yaitu menetapkan sesuatu yang dianggap sama dengan Allah SWT dari segala sisi. Ya. Sifat-sifatnya, nama-namanya, dan yang lainnya. Tuhin. Adapun tashbih dari sebagian sisi saja. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Kemudian berikutnya, di sebagian cetakan ada yang diberikan judul oleh pencetak, itu kalam a'immatis salaf fi sifat. Dari pencetak saja. Ya. Ucapan para a'immatus salaf, para imam salafun salih, kalam para ulama, baik itu dinukil dari para sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in wa man ba'dahum, tentang nas-nas sifat, bagaimana perkataan mereka, ucapan mereka, komentar mereka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini dinukilkan oleh Ibnu Qudamah, ya, yang beliau bermazhab Hambali, dari perkataan imamnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimallahu ta'ala, boleh untuk mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu kepada selain sahabah bermakna doa. Baik. Meskipun di sana ada sebagian para ulama yang mengkhususkan bahwasanya taradhi, ya, lafaz radhiyallahu ta'ala anhu itu khusus bagi sahabah. قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبو عبد الله كنيه بليو dan juga namanya Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal. Tapi ma'rufnya apa? Hamad Ibn Hanbal. Banyak sekian para sahabat ataupun tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imah yang mereka dinisbatkan ke kakeknya atau ke kakek-kakeknya. Ya, tidak ke bapaknya. Seperti itu. Seperti di sini Al-Imam Ahmad ma'ruf beliau dinisbatkan kepada kakeknya Ahmad Ibn Hanbal, padahal bapaknya apa? Muhammad. Tanya. Al-Imam Ahmad ketika beliau ditanya tentang hadis-hadis sifat, di antaranya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yanziru ila samai'id dunya," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Dan juga ketika Imam Ahmad ditanya tentang hadis "Inna Allah yura fil qiyamah," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari kiamat nanti. Hadis muttafaqun alaih juga yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Wama ashbahaha hadhil ahaditha, dan serupa dengan hadis-hadis ini yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah SWT. Di dalam kedua hadis ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat an-nuzul, turunnya Allah SWT ke langit dunia. Dan juga sifat ru'yah, Allah SWT dilihat di hari kiamat nanti. Maka Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala ditanya tentang nas-nas sifat yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah SWT. Qala, beliau menjawab. Apa jawaban beliau ketika ditanya tentang nas-nas sifat, baik itu di dalam Al-Quran ataupun Sunnah? Kata beliau, nu'minu biha. Kita wajib untuk mengimaninya. Beriman biha, yaitu dengan nas-nas sifat. Wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkannya, nas-nas tersebut. Ya, mengimaninya dan juga membenarkannya. Jangan sampai apa? Rad, terjatuh untuk kita menolaknya, mendustakannya, mengingkarinya. La kaifa wa la ma'na. Tidak boleh untuk membagaimanakan. Ya. Tidak boleh untuk kita membagaimanakannya. Yaitu kita mengkhayalkan dalam otak-otak kita, dalam pemikiran kita, bahwasanya turun Allah itu seperti gini mungkin. Itu namanya apa? Membagaimanakan. Ya. Ataupun dilihatnya Allah SWT mungkin seperti ini. Tidak boleh untuk kita terjatuh pada takyif. Wala makna, dan tidak boleh untuk mengartikan dengan artian yang keliru, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya serta para salafun salih. Ini wala makna ya, yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Bukan berarti apa? Tidak boleh untuk kita mengartikannya. Ya. Jadi para ulama mengarahkan kepada kita maksud perkataan Imam Ahmad wala makna, itu apa? Tidak boleh untuk kita memaknakan kepada makna yang batil. Adapun makna yang sahih harus. Tidak boleh untuk tafwidul makna. Yang kita sebutkan bahasa ini mimma ashkala ala ashabi al-imam Ahmad wa man tabi'ahu. Ya. Yang dijadikan muskil, dijadikan perkoro, ya. Dijadikan permasalahan bagi para pengikut Imam Ahmad, murid-muridnya dan pengikut mazhabnya. Ya, mereka memahami Al-Imam Ahmad mengatakan wala makna berarti apa? Tafwidul makna ilallah, menyerahkan maknanya kepada Allah. Seperti yang difahami oleh Ibnu Qudamah rahimallahu taala di awal kitab. Ya. Sehingga kata mereka apa? Al-Imam Ahmad yaqulu bitafwid. Imam Ahmad itu pendapatnya apa? Menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annana la nusbitul ma'ani, kita tidak boleh untuk menetapkan makna-makna yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, kata mereka. Ya, para pengikut Al-Imam Ahmad disalah dalam memahami perkataan Al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Ya. Maka pemahaman murid-murid Imam Ahmad dan para pengikut madhabnya seperti ini dibantah oleh para ulama. Imam mengatakan, maksud Imam Ahmad mengatakan wala ma'nan bukan berarti menyerahkan maknanya kepada Allah, setiap sifat Allah, tidak. Tetapi apa? Tidak boleh untuk memaknakan pada makna yang batil, yang keliru, yang tidak benar. Itu maksudnya. Ya. Seperti dibantah oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, demikian pula Syekhul Islam dalam Al-Istiqamah dan juga Majmu' Fatawa, demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Mukhtasar Sawa'iq, dan para ulama yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya Imam Ahmad itu bukan sebagai mazhab mufawwidah yang menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah kepada Allah, tidak. Ya. Karena beliau ma'ruf a'immatus sunnah, berjalan di atas sunnah. Ya. Dan ini akan terbantah dari kalam beliau di awal dan di akhirnya. Kenapa? Karena di awal beliau mengatakan apa? Nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Mengimani dan membenarkannya. Ya. Kemudian nanti di akhirnya akan beliau bantah lagi dari ucapannya. Sehingga ini membantah orang-orang yang salah dalam memahami perkataan beliau dari pengikut madhabnya. Ya, terlebih kita sebutkan bahasanya datang dalam riwayat yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Khalal dalam Sunnah, ya, kitabnya Sunnah, dan juga Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, tidak ada lafad wala ma'nan. Ya, tidak memakai lafad wala ma'nan. Terlebih hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya atau afwan athar ini. Ya. Penukilan dari Imam Ahmad diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama karena di dalamnya ada Hanbal Ibnu Ishaq, anak pamannya Al-Imam Ahmad. Beliau sebagai salah satu muridnya Imam Ahmad. Tetapi disebut oleh para ulama, ya, Hanbal Ibnu Ishaq ini banyak meriwayatkan perkara-perkara yang menyelisihi jumhur murid-murid Imam Ahmad. Kebanyakan murid-murid Imam Ahmad dalam meriwayatkan perkara-perkara dari Imam Ahmad, maka apa? Berbeda dengan riwayat Hanbal Ibnu Ishaq ini. Sehingga para ulama mengatakan hadisnya atau atharnya lemah. Ya. Karena salahnya ini dalam menukilkan khabar, yaitu dari Hanbal Ibnu Ishaq. Wala naruddu syai'an minha. Dan kata Imam Ahmad, tidak boleh untuk kita menolak sedikit pun dari sifat-sifat Allah SWT. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasulu haqqun. Dan kita mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun, benar. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun anillah. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul, balligh. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu. Ya. Dengan keinginan pribadinya, tendensi pribadinya, tidak. Tapi berbicara dengan wahyu. Sehingga apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kulluha haqqun dalam permasalahan agama. Tanya. Wala naruddu, sehingga tidak mungkin Rasul berdusta tentang turunnya Allah dan tentang Allah SWT itu dilihat di hari kiamat. Karena semua apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan benar. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh pula untuk kita membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan, mengingkari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuk beriman kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini konsekuensi keharusan, ya, ketika seseorang berikrar asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia menetapkan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka apa konsekuensinya? Salah satunya yaitu membenarkan apa yang Rasul kabarkan kepada kita. Ya. Tanya. Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsahu. Dan tidak boleh untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala melampaui, melewati dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya. Azza wa jalla. Tidak boleh untuk kita mensifati Allah SWT bi aktsar, dengan perkara yang melampaui batas, ya, yang lebih banyak daripada apa yang Allah sifatkan. Allah mensifati umpamanya sekian, kemudian antum apa? Mensifati yang di luar apa yang Allah sifatkan. Maka ini tidak boleh, ya, melampaui apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Bila haddin wala ghayatin, tanpa had, ya, itu tanpa batasan, wala ghaya, dan juga tanpa penghujungnya, akhir sesuatu. Artinya tidak boleh untuk membatasi, tidak boleh untuk mengakhiri sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya Allah Subhanahu wa taala tersifati hanya 100 sifat saja, atau 20 sifat saja yang masyhur. Maka ini tidak boleh untuk kita membatasi, ya, atau mengakhiri sampai jumlah sekian, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Wa naqulu kama qala, kata Imam Ahmad, kita mengatakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah katakan. Allah mengatakan seperti itu, kita katakan juga. Cukup untuk kita apa? Menukilkan saja apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan kepada kita. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu, dan kewajiban kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Ya. Enggak usah kita mencari-cari lagi. Ya. Kemudian kita mensifati Allah dengan perkara yang tidak Allah sifatkan untuk dirinya. Azza wa jalla. Atau kita mengurangi sifat yang telah Allah sifatkan untuk dirinya Subhanahu wa taala. Ini pun tidak boleh. Jadi untuk kita apa? Qanaah saja. Iktisad, menerima seadanya. Yang Allah sifatkan untuk dirinya Azza wa Jal. La nata'adda dhalika, tidak boleh untuk kita melampaui hal itu. Tidak boleh untuk kita melampaui apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya, ya. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya kita lebih berilmu daripada Allah, atau jangan sampai kita ingin mensucikan Allah, ya, lebih jauh lagi. Kemudian kita apa? Membikin sifat-sifat yang baru bagi Allah. Tidak, ya. Justru dengan bukti engkau mensucikan sifat-sifat Allah SWT, dengan engkau menerima apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya tanpa menambah-nambahi. Wala yablughu wasful wasifin, dan tidak sampai seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mensifati Allah SWT dengan sifat yang tidak disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun mereka orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala seperti apa keadaan mereka, keilmuan mereka, ya, tetapi di antara kita tidak boleh untuk kita mensifati apa yang telah disifati oleh orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala bukan dengan sifatnya. Nu'minu bil Qur'ani kullihi, kita beriman kepada Al-Qur'an semuanya. Ya, dari mulai ayat pertama di surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir di surat An-Nas. Muhkamihi wa mutasyabihihi, baik itu ayat yang muhkam, yang telah jelas, gamblang, terang hukum-hukumnya, petunjuk-petunjuknya, wa mutasyabihihi, ataupun yang belum diketahui, yang masih samar di sisi kita petunjuk-petunjuknya, makna-maknanya. Ya, maka apa kewajiban kita untuk mengembalikan kepada yang muhkam, yang pasti, yang jelas. Ya. Seperti apa? Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala ya, disifati dengan yad. Ya. Maka jika seseorang menganggap ini mutasyabih, tangan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Dia kembalikan kepada yang muhkam. Apa itu yang muhkam? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang sama tangannya dengan Allah. Kalau di sisi dia tersamarkan tangannya seperti apa Allah Subhanahu wa taala? Kembalikan ayat-ayat yang seperti itu kepada yang muhkam, yang jelas. Yaitu apa? Yang jelas, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama. Sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syunni'at. Dan tidak boleh untuk kita menghilangkan, tidak boleh untuk kita menolak, tidak boleh untuk kita menafikan, tidak boleh untuk kita menjauhkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala anhu, dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Satu sifat dari sifat-sifatnya tidak boleh untuk kita menjauhkannya, menghilangkannya, mencopotnya dari Allah Subhanahu wa taala. Li syana'atin syunni'at, dikarenakan celaan dari orang-orang yang mencelaknya. Ya. Di sana ada orang yang mencelak mungkin. Ada orang yang menggugat. Ya. Ada orang yang menganggap jelek sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tidak pedulikan mereka. Ya. Li syana'atin syunni'at, karena ada orang-orang yang menganggap jelek sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka copot, mereka tolak sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keliru. Tidak boleh untuk seseorang menolak dan menghilangkan sifat Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan semata-mata ada orang yang mencelaknya, menganggap jelek dan tidak layak, tidak cocok, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak layak, tidak cocok untuk disifati dengan tangan. Karena kalau kita sifati dengan tangan berarti sama dengan makhluknya. Lah, kemudian seseorang apa? Oh, kalau begitu Allah tidak usah disifati dengan tangan. Ini namanya apa? Di syana'atin syunni'at, dikarenakan ada orang yang menganggap jelek, mencelak, kemudian dia mengurangi, menghilangkan daripada Allah SWT salah satu sifatnya. Maka ini tidak boleh. Wala nata'addal Qur'ana wal haditha, dan tidak boleh untuk kita melampaui batas terhadap Al-Quran dan hadith. Kemudian apa? Yaltafit ila ara'ir rijal, kita berpaling kepada pendapat manusia. Nanti akan dibawakan oleh beliau perkataan Abu Amr Al-Auza'i. Tidak boleh untuk kita berpaling kepada pendapat manusia. Ya. Kita dahulukan Al-Quran wa Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT di surat Al-Hujurat, jangan kalian kedepankan di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah, di atas Al-Quran dan juga Rasulnya, kepada apa? Siapapun dari kalangan makhluk. Ya, kita mendahulukan perkataan makhluk, jangan. Sementara Al-Quran dan As-Sunnah telah berbicara, telah menerangkannya. Kita mengatakan apa? Qala fulan wa fulan, ini tercela. Wala na'lamu kaifa kunha dzalik, dan kita tidak mengetahui bagaimana kunha, kaifiyah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apanya tangan Allah, seperti apa turunnya, ya, seperti apa matanya, seperti apa kakinya. Allah SWT, kita tidak mengetahuinya. Ya. Illa kecuali bitasdikir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan perkara-perkara yang telah dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah diberitakan, telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jikalau di sana ada sifat yang telah dijelaskan oleh Rasul, baru kita apa? Mengimaninya. Ya. Karena tidaklah sesuatu yang ada di muka bumi ini melainkan memiliki kaifiyah, tata caranya. Ya. Atau keberadaannya. Maka memiliki apa? Kaifiyah. Cara dan sifat detailnya seperti itu. Itu semua yang ada di dunia. Tetapi khusus untuk Allah, kaifiyah Allah SWT, kaifiyah nama dan sifatnya tidak kita ketahui kecuali dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ada. Dan juga tidaklah diketahui wa tathbitil Quran kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Maka jikalau Allah tidak menetapkan dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskannya kepada kita dalam hadis-hadisnya, maka kita untuk mengimani ya kaifiah tersebut tanpa untuk kita berusaha untuk mengetahuinya. Ya. Cukup untuk kita beriman saja dengan kaifiah Allah SWT tanpa untuk kita lebih detail mengetahui atau berkeinginan untuk mengetahuinya seperti apa. Secara rincinya tangan Allah, ya, mata Allah, turunnya Allah, dilihatnya Allah dan yang lain-lainnya. Ya, itu bukan urusan kita. Ini perkataan dari Imam Ahmad ketika ditanya ya, secara global tentang sifat-sifat apa saja yang itu merupakan sifat Allah SWT. Maka kaidah Al-Imam Ahmad seperti ini ya, menunjukkan Al-Imam Ahmad akidatuhu akidatu sunnah, akidahnya baik, benar, lurus ya, tidak terjatuh kepada tafwidul makna wala tafwid tafwidul makna, tidak terjatuh kepada tafwid makna. Adapun tafwid kaifiyah, menyerahkan kaifiyahnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan hal ini tentunya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita bihi nafsak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak bisa menghitung pujian atau sifat bagi engkau ya Allah SWT, menunjukkan banyaknya sifat Allah SWT, tidak terbatas ya, tidak ada batasannya, tidak ada akhirnya, penghujungnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini jikalau telah tetap kaifiyah sifat Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah, maka untuk kita wajib menetapkan lafaz dan maknanya ya. Dan untuk kita tawakuf dalam rincian kaifiyah tersebut ya. Jika itu diterangkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Ini yang dinukil oleh Imam Ibn Qudamah dari Al-Imam Ahmad rahimallahu taala tadi, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya atsar ini di dalamnya ada Ishaq atau Hanbal bin Ishaq ya, thiqah, pada dasarnya dia thiqah, tapi riwayat yang dia sering riwayatkan dari Imam Ahmad banyak menyelisihi murid-murid yang lainnya, jumhur ruwat ya, kebanyakan para rawi yang meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimallahu taala, sehingga maksud beliau wala ma'nan di sini ya, jikalau atsar ini sahih, maka yang dimaksud dengan wala ma'nan, tidak boleh untuk kita memaknakannya, itu tidak boleh untuk memaknakan pada makna yang batin ya, makna yang akan mengajak atau menyampaikan, menjermuskan seorang kepada tamtsil atau kepada takyif, maka ini tidak boleh. Sehingga dengan demikian jikalau ini sahih atsarnya, maka akan lurus, akan difahami dengan benar perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi bukan untuk menguatkan pendapat Ibnu Qudamah supaya tafwidul makna, tidak ya. Tetapi maknanya tadi jangan sampai terjatuh untuk memaknakan sifat-sifat Allah SWT kepada makna yang keliru. Syarh qala al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ma tadammanahu kalamul imam أحمد في أحاديث النزول وشبهها. Apa yang terkandung dalam ucapan Al-Imam Ahmad dalam hadis-hadis nuzul ya, hadis yang berkenaan tentang sifat turunnya Allah SWT washibihha, dan yang serupa dengannya, yang menerangkan tentang hadis-hadis sifat. Qala rahimallahu ta'ala tadammana kalamul imami Ahmad rahimallahu ta'ala alladhi naqalahu anhu al-muallifu ma ya'ti. Maka terkandung ucapan al-imamu Ahmad rahimallahu ta'ala yang dinukilkan oleh muallif Ibn Qudamah rahimallahu ta'ala sebagai berikut kata asyik. Yang pertama, wujubul imani wa tasdiqi bima ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk beriman dan wajib untuk membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Ya. Umum yang dibawa, yang datang oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk kita mengimani dan membenarkan. Ya. Tetapi dalam kesempatan ini, dalam kitab ini khusus dalam masalah sifat. Tapi pada dasarnya umum, apa saja yang sampai memilah, saya hanya menerima sholatnya saja dari Rasul, sehingga sholat sebagaimana Rasul sholat, tetapi yang lainnya tidak, ya, muamalahnya, adabnya ditolak ya, mentah-mentah. Jangan sampai kita memilih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya faktor yang menyocoki, menyamai keinginan kita saja. Ya. Hanya sholatnya saja atau hanya akhlaknya saja, iya akhlaknya, tetapi yang lainnya tidak diambil. Rasul telah dijamin oleh Allah SWT untuk dicontoh, diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam seluruh segi faktor yang ada, ya, da'watan wa ta'liman wa manhajan wa sulukan wa tauhidan wa aqidatan, semuanya perkara-perkara yang ada, maka apa, merujuk dan mencontoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mengambil poin tertentu saja. Baik. Terlebih di sini kata beliau min ahaditsis sifati, ya, terlebih khusus dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan hadis tersebut apa? Sahih. Hadis tersebut sahih. Min ghairi ziyadatin, tanpa kita menambah-nambahinya. Wala naqsin, tanpa kita menguranginya. Ya, baik itu menambah lafaz ataupun mengurangi lafaz, atau menambah makna atau mengurangi makna. Ya. Wala haddin wala ghayatin, dan tidak boleh pula untuk kita membatasinya dan mengakhirinya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan batasan tertentu. Ini yang pertama. Bisa dipahami insyaallah. Ya. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul kita mengimani dan membenarkan. Apa saja? Sampai pun dalam bab sifat. Tsani, yang kedua, dalam perkataan Imam Ahmad mengandung annahu la kaifa wala ma'nan. Tidak boleh untuk kita membagaimanakan, dan tidak boleh untuk kita memaknakan dengan makna yang batil. Maksudnya la nukayyifu hadhihi sifati. Tidak boleh untuk kita membagaimanakan sifat-sifat ini. Ya, bagaimana si tangan Allah? Bagaimana si turunnya Allah? Bagaimana si matanya Allah? Bagaimana si wajahnya Allah? Dan yang lain-lainnya. Tidak boleh untuk kita terjatuh kepada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena ini Allah SWT yang melarangnya. Ya. Ya, sehingga antum lihat bagaimana kebinasaan, kecelakaan, kebingungan, ya, kegoncangan orang-orang yang dididik di lembaga-lembaga universitas-universitas Islam untuk mereka mengetahui Allah secara detail, disodorkan oleh dosen-dosennya, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sengaja untuk membingungkan otak-otak mereka, ya, ditanyakan kepada murid-muridnya, ya, bagaimana tangan Allah, ya, bagaimana turunnya Allah, sehingga bingung mereka berpikir, ah, kalau begitu Allah nggak turun, nggak memiliki tangan, kenapa? Kalau Allah turun memiliki tangan, kita bingung, nanti sama dengan makhluk, nanti kita terjatuh ke dalam tamtsil. Seperti itu. Akhirnya apa? Terjatuh ke dalam kebingungan. Ya. Tayyib, tidak sholat, tidak puasa. Bingung memikirkan Allah SWT. Berdiam diri. Ya. papa brata istilahnya di rumahnya. Tayyib. Seperti itu. Dan juga kata beliau li anna taqyifaha mumtani'un lima sabaqa, karena membagaimanakan sifat Allah SWT itu terlarang, tercegah. Ya, tidak boleh sebagaimana yang telah berlalu dari penjelasan al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Wa laisa muraduhu annahu la kayfiyata li sifatihi, dan maksud dari perkataan Imam Ahmad bukan berarti tidak ada tata cara kayfiyah terhadap sifat-sifat Allah SWT. Ada kaifiyahnya, ada caranya, ada jelasnya. Seperti apanya turun Allah, ya, seperti apanya mata Allah, tangan Allah. Cuman ingat, yang mengetahui secara detailnya hanya Allah. Bukan berarti kita menolak kaifiyah sesuatu yang ada, karena tidaklah sesuatu yang ada di muka bumi ini melainkan memiliki kaifiyah, sifat yang mendetail. Meja saja, ya, dia memiliki kaifiyahnya, bentuknya, warnanya, tingginya, ya, kemudian bahannya. Secara detailnya dia memiliki sifat-sifat yang ada padanya. Terlebih Allah SWT Maha Suci, Subhanahu wa Ta'ala Uluwan Kabira. Tetapi ingat, yang mengetahui secara detail perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah hanya Allah. Kecuali tadi Allah beritakan melalui Rasulnya, atau Allah tetapkan dalam Al-Quran, baru kita mengimaninya. Jadi itu bukan berarti menolak kaifiyah, tapi kita mengimaninya dan menyerahkannya kepada Allah. Itu tugas kita, mengimaninya dan menyerahkan sifat detil yang berkaitan dengan Allah SWT kepada Allah. Lianna sifatahu thabitatun haqqa, ya, karena sifat Allah SWT telah tetap secara benar, secara hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in thabitun fala budda lahu min kayfiyatin. Maka setiap sesuatu, segala sesuatu yang menjadi ketetapan, ya, atau telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala budda lahu min kayfiyah, mesti memiliki kayfiyah. Memiliki kayfiyah terperincinya sifat-sifat tersebut. Lakin kaifiyat sifatillahi, atau lakinna kaifiyat sifatillahi ghairu ma'lumatin lana, akan tetapi kaifiyah sifat-sifat Allah, detail sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terperincinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui oleh kita. Ya, karena tidak mungkin untuk kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Wa qawluhu wala ma'nan, dan perkataan Imam Ahmad wala ma'nan, apa makna wala ma'nan? Ay la nusbitu laha ma'nan yukhalifu zahiraha kama fa'alahu ahlu ta'wil, ya. Jadi maksud wala ma'nan adalah apa? Kita tidak boleh untuk menetapkan terhadap sifat-sifat Allah SWT suatu makna yang menyelisih zahir makna tersebut. Zahirnya tadi, yad, tangan. Maka tidak boleh untuk kita menetapkan makna yang menyisih makna zahir ini. Ain, zahirnya mata, ya. Tidak boleh untuk kita menyisih makna ini. Nuzul, maknanya turun. Tidak boleh untuk kita menyisih makna yang zahir ini, ya. Kama fa'alahu ahlu ta'wil, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu ta'wil. Mereka menyisih makna yang zahir tadi. Yad diartikan kuat, ya. Ain diartikan ilmu atau ihatah, peliputannya, ya. Nuzul diartikan apa? Malaikatnya. Seperti itu. Itu ahlu ta'wil. Yang disebut ahlu tahrif, memalingkan makna yang sahih kepada makna yang batil. Walaysa muraduhu nafyal makna sahihi al-muwafiq li zahiriha. Dan bukan berarti yang diinginkan oleh Imam Ahmad menolak makna yang benar, bukan itu maksudnya. ya, bukan berarti menafikan, menolak makna yang benar yang sesuai dengan zahir sifat tersebut, tidak. Sebagaimana dilakukan oleh mufawwidah, mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Tapi Imam Ahmad tidak seperti itu. Justru beliau menetapkan makna yang sahih, yang sesuai dengan zahir sifat tersebut. Alladhi fassaraha bihi salafu, ya, bukan menyisihi makna yang telah ditafsirkan oleh para salafun salih. Fa inna hadha thabitun, ya, karena makna yang telah ditetapkan oleh para salafun salih, makna yang thabit, yang telah tetap. Wa yadullu ala hadha, dan yang menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad tidak terjatuh pada tafwidul makna, tidak terjatuh dalam kelompok manusia yang menyerahkan maknanya dari setiap sifat Allah kepada Allah SWT, itu perkataan beliau sendiri. Apa itu? Wala naruddu syai'an minha, ya. Al-Imam Ahmad mengatakan jikalau atar tadi sahih, ya, maka akan membantah yang salah faham terhadap ucapannya dengan perkataan Imam Ahmad itu sendiri. Karena beliau mengatakan apa? La naruddu syai'an minha, kita tidak boleh untuk menolak sedikit pun dari sifat-sifat Allah SWT, baik itu menolak lafadznya ataupun menolak maknanya. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu, dan kita mensifati Allah SWT dengan sifat-sifat yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Menunjukkan apa? Imam Ahmad menerima seadanya yang telah Allah sifatkan untuk dirinya subhanahu wa ta'ala. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi, dan tidak boleh untuk kita yang menafikan, menolak, membuang salah satu sifat dari sifat-sifat Allah SWT li syana'atin syunni'at, dan ada orang yang menganggap jelek sifat itu untuk Allah. Tidak boleh pula, kata Imam Ahmad. Menunjukkan beliau membela lafaz dan makna sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ahmad apa? Wala na'lamu kaifatakun hidhalik, dan kita tidak mengetahui kaifiyah, tata cara secara detailnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan Imam Ahmad madhabnya ahli sunnah, yaitu menyerahkan kaifiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menyerahkan makna, karena makna sudah jelas gamblang. Fa inna nafyahu li raddi syai'in minha, sesungguhnya penolakan Imam Ahmad terhadap sesuatu pun dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafyahu li ilmi kaifiyatihi, li ilmi kaifiyatiha, dan penolakan beliau terhadap pengetahuan secara detailnya sifat-sifat Allah SWT, maka penolakan-penolakan ini dalilun, sebagai bukti, sebagai dalil ala isbatil makna, bahwasanya beliau menetapkan makna al-muradi minha, yang diinginkan dari sifat-sifat Allah SWT. Ya, perkataan Imam Ahmad itu sendiri menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Imam Ahmad menetapkan makna-makna yang diinginkan di sifat-sifat tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala.